Afwan Ustaz, apa hukum salat menggunakan sajadah yang bergambar masjid atau Ka'bah? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa perbuatan seperti itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bisa menjadikan gambar tersebut terhinakan. Gambar masjid atau gambar Ka'bah terhinakan karena diinjak atau diduduki. Ya, sehingga pilihlah sajadah atau karpet yang polos, yang tidak bergambar. Dan selain itu juga akan mengganggu konsentrasi seseorang ketika melakukan sholat, di samping adanya larangan tadi.